السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين مسلمات، para pendengar radio Roja Kendari rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mulai masuk pembahasan tentang kitabus shalah, setelah sebelumnya kita membahas tentang kitabut thaharah. Jadi kitabus shalah ini kita akan bahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan salat, bagaimana sifat salat, kemudian bagaimana rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah dalam salat. Kitabus shalah, dalam kitabus shalah ini kita akan mulai tentang bagaimana salat tersebut takrifnya, kemudian bagaimana keutamaan-keutamaannya. Halis salatu suri'at fi man qablana, salat ini apakah juga disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum Islam atau sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya na'am. Lakin bisifatin wa auqatin ghairal lati suri'at li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sifatnya atau bentuk salatnya atau waktu-waktu salatnya tidak sebagaimana yang disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Ini banyak dalil ditunjukkan hal ini. Seperti ya dalam surat Ali Imran, ya Maryam uqnuti li rabbika wasjudi warqai ma'ar raqihin. Ya Maryam, ya beribadahlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini dijelaskan bahwasanya perintah salat, rukuk dan sujud, tetapi ya memiliki sifat-sifat tertentu sebagaimana yang diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kita. Tetapi intinya rukuk dan sujud termasuk bagian daripada rukun-rukun dari salat yang diperintahkan oleh umat-umat terdahulu. Demikian juga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT, ij'alu buyutakum qiblata waqimus shalah, jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat dan dirikanlah salat. Demikian juga Nabi Zakaria disebutkan isnadat malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ingatlah ketika malaikat memanggil Nabi Zakaria dalam keadaan beliau berdiri salat di mihrabnya. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah berkata ketika masih di buayan, ausani bisolati wazakati madum tuhayyan, Tuhanku memberikan wasiat kepadaku untuk selalu salat dan zakat selama saya masih hidup. Ini Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah SWT, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Oleh karenanya, salat ini adalah syiar dan syariatnya juga orang-orang sebelum kita. Dan ketika Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disyariatkan kita untuk salat. Cuma saja yang membedakan antara bentuk dan waktunya salat kita dan salat orang-orang sebelum kita. Oleh karenanya, Syekhul Islam pernah berkata rahimahullah dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat, wa man kana qablana kanat lahum salatun laysat mumasilatun li salatina la fil awqati wala fil hayati. Ya, kata beliau Syekhul Islam, orang-orang sebelum kita juga mereka melakukan salat, tetapi tidaklah semisal atau sama dengan salat kita, baik dalam waktu-waktunya maupun dalam bentuk-bentuknya. Jadi salat ini merupakan syiar dan syariat orang sebelum kita. Kemudian ketika Allah mengutus nabinya Muhammad SAW memerintahkan kita juga untuk salat, cuma bentuknya dan waktunya ya disyariatkan kita beda dengan syariat orang-orang yang terdahulu. Kemudian apa yang dimaksud dengan salat? Secara lugo salat itu adalah addu'a. Ya, ini sebagaimana dalam firman Allah, wasalli alaihim, maksudnya doakanlah mereka. Ya, jadi salli atau sholat, ya dari kata sholat yang maknanya doa. Jadi secara bahasa maknanya adalah doa. Amma fi syar'i, adapun secara syariat atau secara istilah, Salat ini adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bittakbiri muhtatamatun bittaslimi. Salat itu adalah perkataan, perkataan, segala perkataan dan perbuatan yang secara khusus diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Ya, ya, perkataan dan perbuatan secara khusus ini ya menunjukkan sesuatu yang dikhususkan tata caranya. Jadi keluar dari masalah ini adalah sujud syukur dan sujud tilawah, karena ya sujud syukur dan sujud tilawah tidaklah dinamakan salat, karena sujud tersebut perkara yang juga dikhususkan pada sebab-sebab tertentu. Oleh karenanya definisi salat adalah segala perbuatan dan perkataan yang khusus dimulai dari takbir dan diakhiri dari dengan salam. Kemudian ya, kenapa dinamakan salat? Nah, ya. Limaza summiyati salat bizalika? Kenapa dinamakan salat? Dinamakan salat karena kandungan dari salat tersebut adalah doa. Maka salat ini mengandung doa-doa di tempat-tempat yang banyak. Fi mawatini kasiratin, ya di fi mawatina kasiratan. Kasiratin. Di tempat-tempat yang banyak ya dari salat tersebut. Ya, ini juga dinamakan salat karena mimbabi itlaqil juz'i, yaitu ya disebabkan karena bab tentang memutlakan sesuatu yang ya bagian, memutlakan dari suatu bagian, ya dari suatu bagian. Jadi atau dimutlakan atau dinamakan bagian dari sekeluruhan. Jadi doa ini merupakan bagian dari salat. Oleh karenanya dinamakan ya as-salat ya karena doa itu adalah merupakan bagian dari salat. Jadi inilah kenapa dinamakan doa salat itu sebagai sholah, ya karena maknanya atau pengandungan daripada salat itu di beberapa tempat ada doa-doa. Kemudian kapan mata furidat, kapan difardukannya salat ini? Jadi kapan umat Islam ya, sejak kapan umat Islam diwajibkannya salat? Furidat salatu fi lailatul Isra. Diwajibkannya salat bagi umat Islam ketika di malam Isra. Ya, malam Isra Mi'raj qabla al-hijrah, yaitu sebelum hijrahnya, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bi amin aw amaini atau salah satu aiman. Baik dengan ya sebelum, setahun sebelum hijrah atau dua tahun sebelum hijrah atau tiga tahun ya sebelum hijrah. Jadi ini ada khilaf ulama di ulama tarikh, ulama sejarah, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan dua tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan tiga tahun sebelum hijrah. Ya, meskipun pendapat yang rajih dari kalangan perbedaan ulama ini adalah tiga tahun sebelum hijrah, ya ketika itu terlaksananya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya diwajibkannya salat ini pada tahun 2 atau 3 tahun sebelum hijrah, ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat pada waktu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mansilatus salah, kedudukan salat dalam agama kita. Salatu awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah. Salat adalah yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati min amalihi as-salah. Yang pertama kali akan dihisab ya dari amal-amalnya seorang hamba yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya, adalah salatnya. Jadi ini kedudukan, kedudukan salat dalam agama ada penting sekali, karena yang pertama kali dihisab, diperhitungkan nanti ketika di padang mahsyar dari amalan-amalan seorang hamba adalah salatnya, sebelum puasanya, sebelum zakatnya, sebelum hajinya, sebelum silaturahimnya dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga salat ini disebutkan akhiru ma yafqadu minad dini, yang paling terakhir yang hilang dari agama kita, agama al-Islam, di hari kiamat nanti ibadah-ibadah sudah mulai ditinggalkan orang. Yang paling terakhir adalah Ya, yang ditinggalkan dalam masalah agama kita ini adalah salat. Ini menunjukkan bahwasanya setiap ya waktu berlalu, setiap waktu menjauh dari zaman kenabian, Islam mulai ya menurun, Islam mulai hilang, sehingga pada akhirnya yang paling terakhir nanti terangkat atau hilang dari kaum muslimin, dari ibadah-ibadahnya adalah salat. Kemudian annaka akhiru ma ausa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat ini juga termasuk sesuatu yang paling terakhir yang diwasiatkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat akhiru kalimatihi, dan termasuk akhir-akhir kalimatnya nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu as-salah. Ya, salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Ini wasiat nabi, di antara wasiat-wasiat nabi ketika beliau dalam keadaan sakit-sakitnya menjelang sakratul mautnya, as-salah as-salah, salatlah salatlah, wa ma malakat aymanukum, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Ba'daha qala bal rafiqul alah, setelah beliau ba'da, setelah beliau berucap rafiqul alah. Ya, rafiqul Allah ketika disuruh pilih oleh Allah Subhanahu wa taala apakah masih mau diberikan panjang umur atau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memilih rafiqul Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah itu mengingatkan para sahabatnya dan umatnya as-shalah as-shalah, untuk senantiasa memperhatikan salat. Kemudian yang keempat, ya, salat ini termasuk annaha a'zamu arkanil Islam ba'da shahadataini qadran. Yakni seagung-agung rukun Islam setelah dua syahadat. Jadi rukun Islam setelah dua syahadat ya adalah as-shalah. Ya, ini secara takdirnya. Secara takdirnya, kedudukannya bahwasanya salat ini adalah seagung-agung rukun Islam sesudah syahadatain. Jadi syahadatain atau kalimat syahadat inilah rukun Islam yang paling agung, yang pertama, kemudian urutan kedua adalah salat, urutan ketiga zakat, urutan keempat puasa, dan urutan kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Kemudian annaka lam tufridu biwasitatin, ya, lam tufarridu biwasitati Jibril alaihi salam. Ya, salat ini ketika diwajibkannya, ya, diperdukannya, tidaklah melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Berbeda dengan perintah-perintah lain, ibadah lainnya. Itu melalui wahyu, perintah Jibril. Ya, wahyu kemudian disampaikan oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi salat ini, Nabi SAW menerima kewajiban salat ini tidak melalui perantaraan Jibril. Langsung bal furidat fawqa samawati sab'ah lailatul isra'i mubasyaratan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, menerima kewajiban salat ini langsung di atas langit, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh pada malam ya lailatul isra mubasyaratan, secara langsung nabi secara langsung ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul di atas langit ketujuh. Ya, tidak melalui perantaraan Jibril, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya berarti ibadah salat ini ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lainnya, ya, setelah kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya annahu khamsina salatan fil mizani wa in kanat hiya khamsin fil adadi. Sesungguhnya ya, salat ini meskipun kita salat lima, ya, lima kali, tetapi misalnya timbangannya sama saja kita salat 50 kali. Ya, karena awal diperintahkannya salat ini 50 kali. Kemudian ya diserang atas saran Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita, ya, Nabi kita meminta keringanan sampai 5 kali. Kemudian ketika itu ditetapkanlah 5 kali, kemudian bagi orang yang salat 5 kali sehari semalam, maka misalnya timbangannya sama dengan dia salat hamsina salatan, yaitu 50 kali. Kemudian yang berikutnya di antara kedudukan salat ini annaha la tusqitu bihalin anil mar'il muslim madamal aqli qa'iman hatta alal maridi wa hatta alal musafir wa hatta alal khaifi kulluha ulai madamal aql mawjudun. yusalluna amma kaifiyatus salatu wa ahwalu asna'a hasil a'zar ya safar marid al khauf hasa amrun akhar saya murru makna fi salatil musafir wa salatil marid wa salatil khaif. Sesungguhnya salat ini atau ibadah salat ini tidak akan pernah terputus di bagaimanapun keadaan seorang ya muslim selama dia sudah berakal dan balik. Berakal dan balik. Ya. Dewasa balik ya. Ketika itu tidak terputus bagi seorang muslim dari ibadah-ibadah salat tersebut. Ya, meskipun dalam keadaan ya bagaimanapun dia. Dalam keadaan sakit ada salatnya orang yang sakit. Dalam keadaan musafir ada namanya salat orang musafir. Dalam keadaan khaib takut ada namanya salatnya orang khaib. Salat orang yang takut. Ya, dalam keadaan tidak bisa berdiri ada namanya salat duduk. Dalam keadaan tidak bisa duduk ada namanya salat berbaring. Dalam keadaan salat berbaring tidak bisa ada namanya salat-salat yang menggunakan isyarat. Maka ya setiap muslim yang sudah dewasa yang balik tidak akan terputus kewajiban salat ini sampai dia meninggal dunia. Ya, kecuali wanita yang haid dan nifas. Ya, ini lain lagi hukumnya. Jadi setiap ya jadi karena agungnya masalah salat ini dalam keadaan bagaimanapun, seorang yang telah balik dan dewasa tidak terputus, tidak gugur kewajibannya dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan safar, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia tidak bisa menggunakan air, atau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Ya, ada berbaring, ada duduk, dan lain sebagainya. Jadi, ini menunjukkan kedudukan salat yang sangat agung dari kedudukan-kedudukan yang ada. Kemudian di samping kedudukan salat yang agung ini ada juga keutamaan-keutamaan orang yang melaksanakan salat. Fadlus salati. Keutamaan-keutamaan ya orang yang melaksanakan salat. Jadi di samping kedudukan yang sangat agung ya juga ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat. Ya saya ulangi lagi, ya kedudukannya salat ini adalah salat yang pertama kali dihisab di hari kemudian bagi seorang hamba dari amal. Salat ini merupakan ibadah yang paling terakhir terangkat dari umat Islam, ya. Ibadah yang paling terakhir terangkat, ya dari umat Islam, paling terakhir dilupakan dari umat Islam. Ya, yang pertama adalah ilmu faraid, yang pertama terlupakan dari umat Islam. Yang terakhir adalah ibadah salat. Kemudian salat ini adalah wasiat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu ya sakratul mautnya. Kemudian ya berikutnya salat ini adalah merupakan rukun Islam yang kedua yang paling agung setelah kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya, ya, Rasulullah SAW menerima salat, perintah salat tidak melalui perantaraan Jibril, langsung bertemu dengan Allah SWT. Kemudian kedudukan berikutnya, bahwasanya orang yang salat 5 kali sama timbangannya dengan orang yang salat 50 kali. Kemudian tidak terputus kewajiban salat ini selama seorang telah dewasa dan balig, ya dalam keadaan dan kondisi apapun tidak terputus meskipun dia sakit, tidak terputus ya kecuali nyawanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya fadlus salati, ya keutamaan-keutamaan salat. Ini disebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan salat, ya kita sebutkan satu-satu. Yang pertama annahu abdalul a'malil fi'liyah allati tataqarraba lahal abdu ila rabbih. Sesungguhnya salat ini adalah amal yang paling abdul, amal-amal fi'liyah, amal-amal perbuatan yang paling abdul yang seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan anna Ibnu Mas'udin sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa kalau yang paling abdul?" Qala Rasulullah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini ya menunjukkan tentang amalan yang paling abdul, amalan fi'liyah yang paling abdul. Dalam hadis yang lain disebutkan ilamu anna khaira a'malikum salatu. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Jadi berdasarkan dua hadis tersebut menunjukkan bahwasanya salat adalah amalan ya fi'liyah atau amal-amal ibadah fi'liyah yang paling abdul. Ya. Ibadah badaniyah yang paling abdul. Kalau berkurban adalah ibadah malia yang paling afdal. Kemudian yang kedua di antara keutamaan salat adalah taghsilul khataya, akan menghapus kesalahan-kesalahan, mencuci kesalahan-kesalahan, mencuci kekotoran dari kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahara bi babi adikum yaqtasilu minhu fil yawmi wa lailati khamsan marratin hal yabaki min danihi syai'un min daranihi syai'un qala la yabaki min darani syai'un ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai yang berada, ya ada sungai yang mengalir yang berada di depan pintu kalian, yang kalian mandi pada sungai tersebut siang dan malam 5 kali, ya 5 kali. Apakah masih tersisa daki-daki sesuatu yang ada? Apakah masih tersisa dari daki-daki yang ada? Kalau maka mereka berkata, la yabaki min darini syai'un ya Rasulullah. Tidak tersisa lagi dari kotoran-kotoran daki ya Rasulullah. Kalau seorang mandi 5 kali sehari. Kala Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, fazalika mislul kham, mislu salawatul khams, yamhullaha bihinna al-khataya. Demikianlah permisalan salat 5 waktu, yang dengannya Allah SWT akan menghapuskan kesalahan, atau mencuci kesalahan-kesalahan kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan salat adalah tukaffiru ya, sayyati. Tukaffiru sayyati. Ya. Menghilangkan ya, atau menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, salawatul khamsu wa jumat ila jumata kafaratun lima bainahunna istanabatil kabairu. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya yang kita lakukan sebagai kafara di antara keduanya, selagi kita selalu menjauhkan dari dosa-dosa besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini memberitahukan kepada kita salat 5 waktu yang kita lakukan, duhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya, ya ini sebagai penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan jarak di antara keduanya. Kita lakukan, kita melaksanakan salat duhur, kemudian kita ada dosa lagi, kita salat asar terhapus lagi dosa. Ada lagi dosa di antara asar, kemudian kita salat maghrib terhapus lagi dosa. Ini ya mukaffaratun lima bainahunna, sebagai kafarat jarak di antara keduanya selagi kita menjauhkan dosa-dosa besar. Yang keempat di antara keutamaan salat ini adalah annaha nurun li sahibiha fid dunya wal akhirah. Orang yang salat akan mendapatkan cahaya baginya di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, as-salatu wa salatun nur. Salat, salat itu adalah cahaya. Jadi, ya orang yang dia melaksanakan salat, maka akan diberikan cahaya baginya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang lain disebutkan, basiril masaina fizzulami, fizzulami ilal masajid bin nurit tammi yawmal qiyamati. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan dalam keadaan gelap menuju masjid-masjid, berita gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi orang yang berjalan, yushibuna li salati waktu zulami, waktu zulam, dia pergi untuk melaksanakan salat di masjid pada waktu gelap, kasalatil fajri wal isya, seperti salat fajar dan salat isya, maka berikan kabar gembira mereka. Berjalan dalam keadaan gelap menuju masjid, berikan kabar gembira kepada mereka dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kemudian yang kelima di antara faedah salat disebutkan dalam hadis, yarfa'ullahu bihal abdu darajatin kama ja'a fil hadis. Akan diangkat derajatnya seorang hamba dengan salat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa innaka lan tasjudu sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu sujud dengan satu sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu dengan sujud tersebut ya satu derajat atau beberapa derajat. Wa fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat yang lain, wa hutta anka biha khati'atan, dan akan dihapuskan darimu satu kesalahan. Jadi ini menunjukkan balasan Allah sebagaimana jenis amalnya dilakukan. Ketika dia sujud berarti dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling mulia bagi anggota tubuhnya yaitu wajahnya, dia tempatkan di tempat kakinya, di tanah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, dia merendahkan dirinya. Sebagai balasannya, yarfa'u Allah, maka Allah akan mengangkat baginya nanti di hari dari kiamat beberapa derajat disebabkan karena sujudnya tersebut, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang keenam di antara faedah salat adalah annaha min a'zamil asbabi duhul jannah. Sesungguhnya salat ini termasuk sebesar-besar sebab untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab bin lamma qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabi'ah bin Ka'ab ketika dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salni, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salni, mintalah mintalah kepadaku. Qala, maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannati, saya meminta kepadamu untuk bertetangga atau berdekatan denganmu nanti di surga. Kalau Rasulullah SAW, kalau lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, awu gaira zalika, adakah permintaan yang lain? Karena ini permintaan yang berat. Dia meminta agar bertetangga atau berdekat kepada Rasulullah SAW di surga nanti. Tentunya kita paham bahwasanya tingkatan surga Rasulullah SAW adalah tingkatan yang tertinggi. Dia ingin berdekatan, bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga. Berarti dia ingin mendapatkan tingkatan surga yang tinggi juga, berdekatan dengan Rasulullah SAW. Ini permintaannya. Sampai Nabi mengatakan, adakah permintaan yang lain? Maka beliau mengatakan, ya balzaka ya Rasulullah. Bahkan itulah permintaan saya Rasulullah. Tidak ada yang lain. Qala SAW, berkata Rasulullah SAW, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu tersebut dengan memperbanyak sujud. Jadi, memperbanyak sujud ini atau memperbanyak salat ini sesuatu yang merupakan sebab untuk kita masuk ke dalam surga dan diangkat derajat kita ke dalam di surga nantinya. Ya, kalau kita termasuk penduduk surga. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, di antara faedah salat adalah anna intizaraha ribatun fisabilillah. Sesungguhnya menunggu waktu salat di dalam masjid termasuk digolongkan ribatun fisabilillah. Orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah. Aikal mujahidi fisabilillah. Artinya orang yang seperti berjihad di jalan Allah SWT. Orang yang menunggu waktu salat di masjid, menunggu waktu salat seperti orang yang ribat atau orang yang mujahid yang berjihad di jalan Allah SWT. Ini sebagaimana disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa intizarus salati ba'da salati fazalikum ribatun fazalikum ribatun fazalika fazalikum ribatun. Menunggu salat sesudah salat. Sesudah salat misalnya maghrib, sambil menunggu isya kita adakan taklim, pengajian atau dan lain sebagainya, menunggu isya. Fazalikum ribat, maka kata Nabi SAW itu adalah ribatun. Tiga kali Nabi SAW mengatakan fazalikum ribatun, itu adalah ribat. Ribat ini adalah orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah, sama dengan orang yang mujahid fi sabilillah. Hasan nau'i ribatin hakiki, dan disebutkan oleh para ulama, maka ini adalah jenis ribat yang hakiki. Ribat yang hakiki kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, yang dia allazi yurabitu fi ajabahati, yang dia menjaga perbatasan atau menjaga perbatasan antara daerah musuh dan daerah kaum muslimin, ini dikatakan ribat fil jabhati, di medan perang. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan di antara faedah salat, annal malaikata tusalli alal musallina allazina yantasiruna as-salata fi musallaha madamu fi salati. Sesungguhnya malaikat mendoakan kepada orang-orang yang salat, yang menunggu salat di musallanya, di masjid tempat salatnya, dan dianggap mereka sedang salat. Jadi orang yang menunggu salat dia dianggap sebagai orang yang salat. Watakul malaikat nanti berkata kepada mereka, Allahumma firlah warhamhu, Ya Allah, ampunlah dia dan rahmatilah dia. Fa innal malaikata tusalli ala ahadikum madama minal musalla. Sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian selagi dia salat atau selagi dia ya menunggu salat, ya madamat salatu tahbusu. Selama dia menunggu salat atau salatnya menghalangi dia untuk pulang. Ya taqulul malaika, berkata malaikat Allahummarhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Allahummafirlahu, ya Allah, ya ampunilah dia. Jadi ini ya mengundang doa malaikat kalau kita salat, apalagi kita menunggu waktu salat berikutnya, maka selama itu kita mendapatkan doa malaikat dirahmati, kemudian diampuni, ya ya diampuni, malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Kemudian yang kesembilan diantaranya juga disebutkan dalam hadis, annahu yu'iddu an-nuzula ad-diyafati liman sahba lil masjidi yuridu as-salati salata yuridu salata liman sa'a ilaiha. Ya, dia dipersiapkan nuzul, ya nuzulu diyafati, dipersiapkan baginya jamuan sebagai tamu bagi orang yang pergi ke masjid untuk salat. Dia berjalan menuju masjid untuk salat. Ini disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada ghadan aw raha." Allah mempersiapkan ya bagi orang-orang yang salat ya di masjid nuzulan sebagai jamuan tamu. Ya, di hari kiamat nanti setiap ya pagi dan setiap petang sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah siapkan baginya nuzul. Nuzul diyaf. Ya, nuzulan ini adalah sebagai jamuan bagi orang yang singgah, ya, berjamuan tamu di surga nanti bagi orang yang selalu pergi melaksanakan salat ghadan aw raha, baik di pagi hari maupun di sore hari. Kemudian yang ke-10 di antara faedah orang yang melaksanakan salat, annaha tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Faiza aqama salata, seorang jika dia melaksanakan salat bi khusu'iha, dengan khusu' wa ruku'iha wa sujudiha, dengan ruku' dan sujudnya yang tuma'nina wa tuhuriha qabla zalika, dengan dia sebelumnya ya memperhatikan taharanya, syarat-syaratnya. Kanat hazihi salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, maka salatnya itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang terakhir di antara faedah salat adalah annaha akrabu wasilatan ittisalu bainal abdi wa rabbih. Sesungguhnya salat ini merupakan sedekat-dekat perantara untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Wala yahtaju ila wasata wa sufa'a. Dan hamba ketika ingin dekat dengan Tuhannya tidak perlu kepada perantara yang lain, tetapi dengan perantaran salat. Wa aqrabu halatan yakunu fiha ittisalu bainaka wa bainallahi. Ya, dan ini adalah sedekat-dekat keadaan yang seseorang akan berhubungan, seorang hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hinama yakunu sajidan, ketika dalam keadaan dia sujud, ya khudu'an dalam keadaan tunduk, mahabbatan wa talaban dalam keadaan dia cinta dan talaban menginginkan untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Seseorang yang paling dekat keadaannya dengan Tuhannya ketika dalam keadaan dia sujud. Maka ketika dalam keadaan sujud ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faksiru fihi du'a, perbanyaklah di dalam sujud tersebut doa. Faqaminun an yustajabu lakum, dan pantaslah orang akan diijabah doanya ketika dia berdoa dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena dalam keadaan itu dia tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah SWT, sedekat-dekat keadaan seorang hamba dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud, maka dalam keadaan dekatnya dia dengan Tuhannya, dia gunakan kesempatan untuk memperbanyak untuk apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara perkara-perkara atau kutaman-kutaman di dalam salat. Oleh karenanya Salat ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung, disyariatkan kepada kita dalam berbagai ayat, di antaranya kata Allah SWT, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tegakkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Dalam hadis juga disebutkan dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, kata Rasulullah SAW, inna kata'ti qauman ahlal kitabih. Sesungguhnya engkau akan datangi satu kaum, ya, min ahlil kitabih, dari ahli kitab. Fa innahum ajabuka lizalika. Ya, yang pertama kamu dakwai mereka adalah ajak dia kepada kalimat syahadat la ilallah tauhid. Kalau mereka menerima ajakanmu ini, maka fa'allimuhum. Maka ajarkanlah kepada mereka, annallaha ta'ala iftara 'alaihim. Sesungguhnya Allah SWT, dia memfardukan kepada kalian khamsa salawatin fi yawmin wa lailatin. Jadi ini salat lima waktu, siang dan malam. Jadi ini di antara hadis yang menunjukkan disyariatkannya atau difardukannya kita salat. Kemudian ijma' juga ulama yang menunjukkan hal ini bahwasanya seseorang haruslah wajib baginya untuk melaksanakan salat. Ini ijma' yang diukir oleh Ibnu Munzir, Ibnu Khazm, Ibnu Hubairah dan Ibnu Qudamah dan yang lainnya, tentang masalah wajibnya melaksanakan salat lima waktu. Adapun salat-salat yang lain, maka yang roji hukumnya sunnah. Yang wajib adalah hukum salat lima waktu, termasuk Jumat yang menggantikan duhur ketika dalam keadaan hari Jumat. Ya, inilah di antara faedah-faedah yang bisa kita sampaikan di antara kedudukan dan keutamaan-keutamaan salat. Kemudian ada permasalahan tentang siapakah yang diwajibkan salat. Jadi ala man tujibu salatu, kepada siapa yang diwajibkan salat? Tujibu ala kulli mukallafin illal khaidi wan nufasa. Semua orang yang telah mukallaf diwajibkan baginya salat, kecuali orang haid dan nifas. Kecuali orang haid dan nifas. Jadi semua mukallaf. Mukallaf itu adalah al-aql wal-buluk, atau al-balik wal-akil. Kalau dia sudah balik, balik maksudnya sudah memiliki umur dewasa, kemudian dia itu berakal, maksudnya tidak gila, tidak hilang akal, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat. Kewajiban salat ini telah jelaskan tadi, tidak akan terputus sampai diambil atau berpisah antara ruhnya dan jasadnya, atau sampai tiba ajalnya, tidak akan terputus bagi orang yang sudah balik berakal, kecuali bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, maka ketika itu haram bagi mereka untuk melaksanakan salat. Jadi inilah pembukaan daripada masalah yang berhubungan dengan kitabus salat, yang kita nukilkan tadi, antara lain pengertian apa itu salat, kemudian bagaimana kedudukan salat dalam agama kita, bagaimana faedah-faedah bagi orang yang melaksanakan salat. Ini disebutkan tadi ada 11 atau 10 lebih faedah bagi kita kalau kita melaksanakan salat. Oleh karenanya, kalau kita melaksanakan salat, faedahnya akan kembali kepada kita, karena hakikatnya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk kebaikan kepada kita. Karena Allah SWT tidak butuh dengan salat kita sebenarnya. Karena Allah SWT tetap agung meskipun kita tidak salat. Maka apa yang kita lakukan dari kebaikan itu kembali kepada kita. In ahsantum, ahsantu li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jadi, marilah kita selalu berusaha untuk melaksanakan salat-salat, baik yang wajib maupun yang sunnah, supaya kebaikan itu, manfaat itu kembali juga kepada diri kita, insyaAllah. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Ustaz Abu Abdul Rahman. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah taala. Dari lanjutan pembahasan kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustaghni di kesempatan sore hari ini, pembahasan dari Kitabus Shalah masih di pembahasan mukaddimah atau pembukaan di pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab, dan seperti biasa kita membuka layanan telepon kami dan juga SMS serta WhatsApp 0822-9298-6295 dapat Anda gunakan, ataupun Anda yang menyaksikan melalui live Facebook Radio Roja Kendari dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama kali ini dari pertanyaan pertama dari 0813-2940 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika kita sudah mengenal agama dan ingin istiqomah, maka bagaimana cara kami mengganti sholat-sholat yang dahulu kami tinggalkan? Apakah kami harus mengulangi sholat yang dahulu kami tinggalkan karena dahulu kami dalam kondisi tidak tahu, atau apakah harus bersedekah dan atau ada cara yang lainnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Kalau kita meninggalkan salat karena lupa, maka kita menggantinya ya ketika kita mengingatnya. Kalau kita meninggalkan salat karena disebabkan karena mabuk, maka kita juga wajib menggantinya ketika kita sadar. Kalau kita meninggalkan salat disebabkan karena pingsan, maka ketika pingsan kita itu tidak kurang dari 3 hari, maka kita diwajibkan juga untuk mengqada salat. Adapun kalau dulu kita meninggalkan salat karena kita itu jahil atau tidak memperhatikan masalah salat, maka ketika kita telah bertobat ya dari salat-salat yang kita tinggalkan sebelumnya bertahun-tahun yang lalu, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengqada, cuma kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita tinggalkan tersebut, kemudian memperbanyaklah amal-amal utamanya salat-salat sunnah yang dengannya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kita tinggalkan dulu kewajiban salat, kemudian dengan amal-amal sunnah tersebut akan menggantikan atau menutupi kekurangan-kekurangan yang dulu kita telah lalai dalam melaksanakan salat. Jadi bagi orang yang telah bertobat dari meninggalkan salat, maka cukup dia bertobat saja dan memperbanyak salat-salat sunnah, atau juga bisa dia memperbanyak sedekah ya di samping salat-salat sunnah, supaya dengan sebab amal-amal tersebut akan menutupi kekurangan-kekurangan dulu yang dia tinggalkannya ketika dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Lalu selanjutnya kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0822-119487 dan seterusnya dari Abu Abdillah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang makan oleh tetangga saya dan kebetulan dia Nasrani, dan kebetulan hari ini adalah hari raya mereka. Mohon pencerahannya, Ustaz, bagaimana caranya saya menolak permintaan mereka tapi dengan cara supaya mereka tidak tersinggung. Jazakumullahu khairan. Ya. Di antara sifatnya orang-orang ibadur rahman adalah la yusiduna zur, tidak menyaksikan perkara-perkara yang ada kedustaan di situ. Artinya disebutkan oleh sebagian daripada ulama tafsir tidak mempersaksikan ibadah-ibadah dari agama yang lain. Kita tidak boleh mempersaksikannya. Ini di antara ciri-ciri ibadur rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita diundang dalam satu acara yang ada kaitannya dengan ibadah-ibadah mereka, maka sebaiknya kita tidak ikut-ikutan atau tidak menerima undangan tersebut ya, karena dikhawatirkan kita masuk dalam ayat ini kita mempersaksikan perkara-perkara asur, yaitu kedustaan dalam agama. Oleh karenanya, bagaimana cara kita menghindarinya, atau caranya ya kita sampaikan ya nanti lain kali saya datang kalau undangan pada waktu yang lain, atau kita pada tempat-tempat atau acara-acara yang lain yang tidak hubungannya dengan ibadah mereka, maka disitulah tempatnya untuk kita memperlihatkannya bolehnya kita bertoleransi dalam masalah-masalah sosial atau masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah agama mereka. Jadi carilah cara untuk bagaimana antum bisa mengganti atau bertoleransi dalam acara-acara yang tidak ada hubungannya dengan ibadah mereka. Karena kalau ada hubungannya dengan ibadah mereka, pas antum diundang pada hari ibadah mereka, maka ini khawatir ada keterkaitan dengan ibadah mereka, padahal kita dilarang untuk mengikuti atau memperbesar daripada ibadah-ibadah atau makmurkan ibadah-ibadah mereka yang mereka yakini. Wallahualam bisawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga kepada pendengar kita yang telah mengirimkan pertanyaan tadi. Baik, kita angkat pertanyaan ini masih berkaitan tentang masalah hari raya orang-orang kafir, Ustaz, dari Bapak Adib ya di 08229350522 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya memiliki 3 pertanyaan tentang kondisi kita saat ini di akhir tahun. Pertama, apa hukumnya seorang aparat keamanan menjaga gereja? Apakah ini berarti dia tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan? Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang masalah menjual petasan. Sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin menjual petasan tentunya untuk menyambut tahun baru. Apakah penghasilan mereka itu haram dan bagaimana cara membersihkan penghasilan jika mereka mengetahui bahwa menjual petasan itu adalah haram? Dan yang ketiga pertanyaan Ustaz adalah tentang tetangga kami, dia penjual kue dan dia apakah harus juga tetap menjual kue di saat hari raya orang kafir atau juga tahun baru, khawatir nanti kuenya digunakan untuk perayaan mereka. Atas semua jawabannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, bagaimana hukum aparat ketika menjaga rumah ibadah mereka? Jadi secara asal aparat ketika ditugaskan oleh atasannya untuk menjaga keamanan, maka hukumnya adalah boleh. Jadi yang dijaga bukan kenyamanan ibadah mereka, tetapi keamanan. Kenapa? Disebabkan banyak ada sebagian kaum muslimin dia memiliki pemahaman yang menyelisihi daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyelisih pemahaman daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang kafir ketika dia ada muahadan, ada perjanjian dengan kita, perjanjian keamanan, maka tidak boleh mereka dibunuh. Disebutkan dalam hadis, man qatala muahadan la yarah ra'yat al-jannah. Kalau barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam keadaan perjanjian, maka dia tidak mencium baunya surga. Oleh karenanya, para aparat yang menjaga keamanan itu bukan menjaga kenyamanan mereka, tetapi menjaga karena orang muslim sendiri memiliki pemahaman yang tidak benar terhadap orang kafir yang mendapatkan jaminan atau perlindungan keamanan dari negara. Oleh karenanya, mereka menjaga keamanan. Kalau seandainya tidak ada paham-paham terorisme, maka mungkin ibadah-ibadah mereka tidak terjaga, ya tidak dijaga. Kenapa? Karena tidak dikhawatirkan adanya ketidakstabilan atau ketidakamanan. Oleh karenanya, ya para pejabat, para aparat yang menjaga keamanan ini, tentu tujuannya mereka, apalagi orang yang non-Muslim, menjaga keamanan agar ya orang Muslim tidak melakukan sesuatu perbuatan yang juga menyisi daripada perintah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka biasanya membom, bunuh diri atau merusak keamanan, ya meskipun telah mendapatkan jaminan keamanan bagi mereka, maka ini yang dimaksud bagaimana hukumnya seorang aparat menjaga keamanan. Jadi kita melihat, kita husnudon kepada para aparat, mereka menjaga keamanannya, bukan menjaga kenyamanan mereka, karena agar supaya tidak terjadi perkara-perkara yang seperti yang terjadi tahun-tahun yang lalu, ya ada gereja-gereja yang dibom dan lain sebagainya, maka ini adalah perkara yang menyelisih daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membunuh orang-orang yang kafir yang berada dalam muahadah dan perjanjian. Kemudian bagi orang yang menjual petasan, ya ini kalau dalam rangka bahwasanya untuk meramaikan atau makmurkan hari raya mereka, maka tidak boleh, ya tidak boleh menjual petasan yang demikian ini, ya karena ini namanya sama saja ta'awun, tolong menolong dalam tolong menolong dalam keburukan dosa dan dosa ya. Wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ya, adapun hasil jualannya, ya hasil jualannya, ya karena namanya jual beli adalah yang dijual belikan juga halal, kalau diizinkan pemerintah petasan tersebut, kalau tidak diizinkan berarti ya berarti ada subhat dalamnya. Tetapi selama diizinkan oleh pemerintah menjual petasan yang demikian ini, hasil jual belinya adalah halal. Tetapi ya kalau dia menjual pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu dalam rangka untuk memakmurkan hari ibadahnya mereka, ya maka inilah termasuk ada dosa dan pelanggaran di situ. Kemudian yang berikutnya termasuk kalau kita menjual kue kemudian disuruh untuk atau diminta untuk membuat kue dan kita tahu bahwasanya dia jelas bahwasanya untuk kue hari ibadah tertentu, maka sebaiknya kita tidak melayaninya. Ya, baiknya kita tidak melayaninya karena dikhawatirkan itu namanya ta'awun juga. Ya, saling tolong-menolong dalam perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi inilah di antara jawaban dari tiga pertanyaan tersebut. Wallahualam bissawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Dan pertanyaan terakhir kali ini kita angkat dari layanan Facebook, yaitu dari Al-Akhrian Hamdani. Beliau bertanya, afwan Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami agar iman kami bisa terus naik. Jazakallahu khairan. Iya. Iman itu disebutkan oleh para ulama kita, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana cara iman itu bertambah? Yaitu yazidu bitta'atih. Ya, bertambah dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Bagaimana untuk menguatkan iman? Melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di zaman fitnah sekarang, kita disuruh badiru bil amali fatanan. Bersegeralah untuk melakukan amal-amal. Amal-amal saja, apa saja yang kita ketahui. Ya, membaca Quran, berzikir, salat-salat lima waktu di masjid. Itu yang kita laksanakan terus-menerus sampai Allah mencabut nyawa kita. Jadi ini adalah masalah di zaman fitnah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita banyak tidak mengerti bahwasanya ini fitnah, ini bukan fitnah dan lain sebagainya. Maka kita disuruh banyak beramal. Kemudian perbanyaklah menghadiri majelis-majelis ilmu agama, ya, agar dengan sebab itu kita menambah kuat iman kita. Bergaullah dengan orang-orang yang soleh, karena dengan sebab itu juga akan menambah iman kita. Jadi inilah diantaranya kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, sibukkan beribadah kepada Allah. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah SWT supaya dijaga iman kita dari perkara-perkara sawat dan subat. Ya, dengan sebab itu Allah SWT menjaga kita. Kemudian yang berikutnya, kalau kita selalu ikhlas beribadah, maka Allah akan menjaga kita. Sebagaimana Nabi Yusuf AS, dia dijaga oleh Allah SWT dari fitnah sahwat. Kenapa? Innahu min ibadihi mukhlasin. Karena dia termasuk orang yang apa, termasuk hamba-hamba yang mukhlis. Maka ketika antum ikhlas dalam beribadah, ya, ikhlas dalam talabul ilmi, ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah, maka ada penjagaan Allah SWT bagi antum dari fitnah-fitnah syahwat dan subhat yang selalu menggerogoti iman kita. Oleh karenanya, pertama kita beribadah dengan ikhlas, yang kedua kita berdoa kepada Allah SWT agar selalu dipelihara dari fitnah syahwat dan fitnah subhat. Ya, demikian. Dan untuk selanjutnya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan depan. Saya cukupkan sampai di sini, ya, dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.